pada diriku sendiri. Beginilah nasibku, jadi seorang penganggur. Cari kerjaan susah, makan minta orang tua. Sudah jatuh begini, tertimpa tangga pula. Nasib memang nasibku. Untuk anakku, semoga kau bahagia. Kau